Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Pembahasan tentang kitab yang berisi ciri-ciri serta di antara hal-hal yang merupakan ciri khas Ahlul Jahiliyah, yang mana Ahlul Jahiliyah adalah kebiasaan-kebiasaan mereka, ada suatu hal yang tidak pantas diikuti oleh seorang Muslim. Dan saat ini kita masih membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Yang berkaitan dengan takdir dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa masing-masing dari kaum Qadariyah, yaitu yang meniadakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maupun kaum Jabariyah yang berhujjah beralasan atas kemaksiatan, atas berbagai perbuatan dosa mereka, bahwasanya itu adalah takdir dan mereka dipaksa atasnya. Kedua-duanya telah melakukan atau kedua-duanya terdapat pendahulu-pendahulu dari kalangan Ahlul Jahiliyah terhadap hal ini berdasarkan dua tafsir atau dua pendapat dalam tafsir ayat yang kita sebutkan sebelumnya. Dan juga kita telah sebutkan sebelumnya ya masing-masing tafsir dari atau dua pendapat dalam tafsir dari ayat-ayat yang mana mereka berkata lau syaallah ma asyrakna, serta bantahan dari masing-masing. Bantahan dari masing-masing. Maka apabila mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki takdir, yaitu ini adalah pendapat yang pertama dari tafsir ayat ini, itu bahwasanya masuk maksud dari perkataan orang-orang musyrik di sini adalah mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki takdir atas hal ini. Sedangkan ya, pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya sebenarnya orang musyrik juga beriman dengan takdir, beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi dengan cara pengimanan yang salah, yang mana di antara bentuk kepercayaan mereka tentang takdir bahwasanya mereka dipaksa atas perbuatan-perbuatan buruk mereka. Mereka dipaksa atas perbuatan-perbuatan buruk mereka. Oleh karena itu mereka membenarkan ya kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan dengan bahwasanya ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhai hal tersebut. Ya, tindakan mereka melakukannya tidaklah menunjukkan bahwasanya Allah meridainya. Tidaklah tindakan mereka melakukannya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kita lanjutkan. Kata al-muallif, kata al-muallif Fauzan hamzahullah taala dalam syarahnya, wa radda alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala juga membantah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala juga membantah mereka bi annahu law kana radiyan bi af'alihim. Seandainya Allah ridha, seandainya Allah ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan kufur dan syirik mereka, ya, lama ba'asar rusul bi inkari syirik wal amr bit tauhid. Maka tentu Allah tidak perlu mengutus para rasul. Maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu mengutus para rasul untuk ya mengingkari syirik dan memerintahkan kepada tauhid. Ya, karena ya tidak perlu lagi. Toh mereka sudah di atas suatu hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Seandainya demikian. Kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus berbagai banyak dari kalangan rasul. Ya, bahkan tidak ada satu umat pun kecuali telah datang kepada mereka memberi peringatan. Allah taala firman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Falau kana radiyan bi ibadati tagut wa radiyan bil kufri wasyirk ala za'mikum lama arsala ar-rusul tanha an dzalik. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala ridha, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan peribadatan kepada tagut, ridha dengan berbagai kekufuran dan kesyirikan yang kalian lakukan sebagaimana yang kalian sangkakan, lama arsal rusul tanha an zalik, tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mengutus para rasul yang melarang dari hal tersebut. Ya, kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya kaum musyrikin berhujjah, ya, bahwasanya kesyirikan dan juga, ya, kekufuran yang mereka lakukan, mereka dipaksa atasnya. Dan hal tersebut menunjukkan bahwasanya Allah ridha terhadapnya. Allah ridha terhadapnya. Karena seandainya Allah tidak ridha, Allah tidak akan membiarkan kami. Ya, kata mereka, Allah tidak akan membiarkan kami melakukan hal ini. Allah tidak akan biarkan kami melakukan hal ini. Pasti Allah arahkan atau Allah palingkan kami dari hal ini. Ya. Maka Allah bantah hal tersebut bahwasanya tidaklah setiap hal yang terjadi, tidaklah setiap hal yang terjadi menunjukkan Allah ridha terhadapnya. Ya. Karena sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya juga tentang ada dua jenis iradah. Ya. Satu iradah kauniyah dan satu iradah syar'iyah. Maka iradah kauniyah, ya, hal yang terjadi bisa jadi itu diinginkan oleh Allah secara syar'iyah, artinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Bisa pula tidak. Ya, bisa pula tidak. Maka hal-hal yang terjadi pada orang-orang kafir, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir diinginkan oleh Allah secara kauni. Akan tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Fadalla hadza, kemudian dari Syekh Shalih Fauzan, fadalla hadza ala annahu la yarda al-kufra wa la syirk wal ma'asi wal mukhalafat. Maka hal ini yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Mengutus para rasul, ya, menunjukkan bahwasanya Allah tidaklah meridai kekufuran, kesyirikan, maksiat ataupun penyimpangan-penyimpangan. Bal yubghidha wa yunkiruha Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membencinya, mengingkarinya, ya, fala yalzam min taqdiriha anna Allah yuhibbuha. Maka keberadaan Allah mentakdirkan hal tersebut terjadi bukanlah berarti Allah mencintainya. Bukanlah berarti Allah mencintainya. Wa kadzalika fi surati Az-Zukhruf. Demikian pula dalam surah Az-Zukhruf. Radda 'alaihim biqauli Allah ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, "Ma lahum min dzalik, ma lahum bidzalika min 'ilm, in hum illa yakhrusun." Tidaklah mereka memiliki ilmu, bukti dan hujjah atas hal tersebut. In hum illa yakhrusun. Mereka hanya menerka-nerka. Wa biqauli hal innakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Dan juga dengan firman-Nya, "Apakah kalian memiliki ilmu tentang hal tersebut? Lalu kalian keluarkan ke hadapan kami." Fahum yataqawwaluna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun. Maka mereka mengada-ada atas Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang mereka tidak miliki ilmu tentangnya, apa-apa yang mereka tidak miliki hujjah ataupun alasan tentangnya. Wa hadhihi al-umur la yajuzu al-kalam fiha illa bidalilin min asy-syar'. Sedangkan perkara-perkara seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan syariatnya, tidaklah boleh seorang berbicara kecuali dengan dalil dari sunnah, dari syariat, dalil min kitabillah, dalil dari kitabullah Al-Qur'an, wa sunnatu rasulih, sunnah rasulnya, wa la yu'tamad fiha 'ala al-uqul wal afkar wal ara. Tidaklah seorang boleh bergantung padanya pada akal-akal, ya, akal pikiran manusia, wal afkar pikiran-pikiran, wal ara pendapat-pendapat, ya, sebagaimana telah sebutkan bahwasanya hal-hal seperti ini, ya, hal-hal seperti ini tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, ya, maha besar, tidak ada yang bisa meliputinya. Tidak ada yang bisa meliputinya. Sedangkan otak kita sangat kecil. Memaksakan otak kita untuk berpikir segala hal tentang Allah, kemudian ya menilai logis atau tidaknya, ya menilai hal tersebut ya terjadi atau tidak, benar atau tidak, dengan logis atau tidaknya menurut akal kita adalah kesalahan. Ya, itu adalah sebuah kesalahan tersendiri. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Akal kita terbatas. Bagaimana kita juga tidak bisa menilai suatu hal, tidak bisa kita melihat, tidak bisa menilai semua hal dengan terlihat atau tidaknya dengan mata kita. Maka demikian pula dengan akal kita. Ya, padahal mata kita hanya berkaitan dengan makhluk. Artinya kita tidak bisa melihat apa yang berjarak 2 km dari kita. Apakah artinya hal tersebut tidak ada? Tentu saja tidak. Ada hal tersebut. Ada hal yang berjarak 2 km dari kita. Maka demikian pula, hal-hal yang tidak bisa difahami oleh akal kita, tidaklah berarti hal tersebut tidak terjadi. Tidaklah berarti hal tersebut suatu hal yang salah. Akan tapi dalam hal ini, kembali kepada apakah ada dalil dalam hal tersebut dari Alkitab maupun Sunnah atau ya atau tidaknya. Kemudian masalah yang berikutnya masih berkait dengan takdir. Perhatikan, dalam pendapat yang kedua dari tafsir ayat menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin ya berhujjah dengan takdir mereka terhadap amalan-amalan syirik mereka dan mengatakan bahwasanya seandainya Allah tidak ridha terhadap hal ini, maka tentu Allah akan memalingkan kami darinya. Dalam pendapat ini, dalam perkataan ini, perkataan orang musyrik ini, ada dua masalah. Ada dua syubhat. Yang pertama adalah bahwasanya tindakan Allah membiarkan kami melakukannya menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Tindakan Allah membiarkan kami melakukannya menunjukkan keridhaan Allah terhadapnya, dan inilah yang dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan dalam permasalahan ini. Ya, dalam akhir bab ini. Ya, dari tadi di atas Walqis Usani sampai akhir. Membantah tentang hal itu. Sedangkan syubhat yang kedua adalah pendapat perkataan mereka bahwasanya perbuatan kami ini dipaksa. Ya, kesyirikan dan kekufuran kami tidak salah karena kami dipaksa atasnya, majburun. Ya, kami terpaksa untuk melakukannya. Maka ini akan dibantah dalam bahasan berikutnya, ya. Yang diberi judul al-i'tizar ala kufrihim bi annallaha qaddarahu alaihim. Tindakan mereka menjadikan ya takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai uzur atas kufuran mereka. Ya, memberi uzur atas kekufuran mereka dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Ya sudah takdir ini. Ya sudah takdir saya melakukan kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Ya sudah saya biarkan aja, saya jalankan aja terus kesyirikan ini. Karena bukan sudah takdir. Ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan, ya. Kata Syekh dalam masalah yang ke-44 berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab wal ihtijaj 'ala Allah bihi. Berhujjah, beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yaitu beralasan tindakan kekufuran mereka terhadap kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah terhadapnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, "Ai al-ihtijaj 'ala Allah Subhanahu wa taala bil qadar wa annahum ma'dzuruna fi kufrihim wa ma'asihim li anna Allah qaddara dzalika 'alaihim." Yaitu berhujjah atas Allah Subhanahu wa taala, berasal atas Allah Subhanahu wa taala bil qadar, dengan takdir wa annahum ma'dzuruna fi kufrihim, dan bahwasanya mereka mendapat uzur, dimaafkan kekufuran mereka, wa ma'asihim, demikian pula maksiat-maksiat mereka, li annallaha qaddara dzalika 'alaihim, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut atas mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut atas mereka. Ya. Menjadikan takdir Allah sebagai alasan, sebagai pembenar, ya, sebagai pembenar terhadap berbagai tindakan keburukan baik kufuran, kesyirikan maupun maksiat mereka. Kalau ditegur, ya namanya saya sedang menjalankan takdir. Tidak demikian. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan, tidaklah membiarkan ini sebagai hujjah mereka. Bal innahu a'tahum ikhtiyar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pilihan. Wa'tahumul qudrah. Allah berikan kepada mereka kemampuan. Wa'tahumul masyiah. Allah berikan kepada mereka kehendak. وَبَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَبَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الشَّرِ. Allah berikan atau Allah jelaskan, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Ya, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيَسْتَقِيمْ. Ya, bagi siapa yang ingin berjalan, berada dalam jalan yang lurus. وَعْطَاهُمْ إِمْكَانِيَاتْ يَسْتَقِعُونَ بِهَا أَيَّفْعَلُوا وَيَتْرُكُوا. Allah berikan juga kepada mereka kemampuan yang mana mereka bisa memilih untuk melakukan atau meninggalkan. Mereka bisa memilih untuk melakukan maksiat ataupun meninggalkannya. Mereka punya pilihan untuk melakukan kebaikan ataupun meninggalkannya. Walaisu mujibirin ala ma yaf'alun. Tidaklah mereka dipaksa terhadap perbuatan mereka. Tidaklah mereka dipaksa terhadap perbuatan mereka. Wa aidan Allah bayyana annahu la yarda li'ibadihi al-kufr. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui kitabullah Al-Qur'an ataupun sunnah rasulnya bahwasanya ia tidaklah meridai kufran bagi hamba-hambanya. Ia telah mengutus para rasul menurunkan kitab, ya, untuk menunjukkan betapa adanya kebaikan, adanya keburukan. Dan bahwasanya Allah ridha terhadap kebaikan, tidak ridha kepada keburukan. Wala yardha li ibadi al-kufr. Allah Ta'ala firman wa qala ta'ala wala yardha li ibadi al-kufr. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Tidak Allah Subhanahu wa taala ridha hal tersebut. Ya, sebagaimana telah disebutkan bantahannya dalam, ya, bahasan sebelumnya. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu falaysa min lazimil qadar ar-ridha. Dan meskipun Allah mentakdirkannya dan menghendakinya, maka tidaklah takdirnya menunjukkan keridhaan, ya, karena takdirnya berkaitan dengan iradah kauniyah dan keridhaannya berkaitan dengan iradah syar'iyah. Wallahu yuqaddiru kufr wa huwa yubghidu min ajli ayyata mayyadan nas ba'duhum min ba'd. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kufur dan ia membencinya, akan tapi ia mentakdirkannya karena hikmah-hikmah yang ia ketahui, ya, karena berbagai hikmah yang ia ketahui, ya, meskipun sebagiannya kita ketahui, sebagiannya tidak, akan tapi ada hikmah terhadap hal ini. Min ajl ayyata mayyadan nas ba'duhum min ba'd, agar manusia sebagiannya bisa atau berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya. Wa tamayyaz shadiq minal kadzib, agar berbeda orang jujur dengan orang yang pendusta, ya. Kalau misalnya semua jadikan jujur, tidak ada keistimewaan kejujuran. Ya, karena semua orang jujur. Wa tabayyana mu'min minal kafir, agar terbedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau seluruhnya mukmin, maka tidak ada keistimewaan seorang mukmin, ya, karena seluruhnya mukmin. Kan, tapi Allah jadikan ada yang mukmin, ada yang kafir, hingga ada syariat-syariat yang berkaitan dengannya, ada syariat dakwah dan semisalnya, mendakwai orang kafir dan semisalnya. Wa tabayyana al-munafiq minal mu'min as-sahih, serta terjelaskan perbedaan antara mana yang munafik, mana yang menyembunyikan kekufuran, ya, hanya iman di zahirnya saja. Wa minal mu'minus sahih, dan dari orang yang beriman yang benar, yang secara lahir dan batinnya, ya, mana ia mengamalkan amalan-amalan seorang mukmin dan hatinya juga dipenuhi dengan keimanan. Allah qaddar hadzal umur al-makruha li hikmatin minhu subhanahu ma qaddaraha abasan. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perkara-perkara yang tidak disukai ini li hikmatin minhu subhanah, karena hikmah darinya Subhanahu wa taala. ma qaddaraha abasan, tidaklah Allah takdirkan secara sia-sia, tidaklah Allah jadikan hal-hal seperti ini secara sia-sia. Akan tapi hikmahnya di antara yang kita ketahui, ada pula yang tidak kita ketahui. Dan keberadaan kita tidak mengetahui hikmahnya tidaklah menjadikan kita menafikan hal tersebut. Ya, tidaklah menjadikan kita menafikan hal tersebut. Karena sebagaimana tadi katakan bahwasanya otak kita, pikiran kita terlalu kecil. Sangat terlalu kecil dibandingkan untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di kitabnya maupun sunnah Rasul. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warattaba jazaa'a 'ala af'alihim allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan balasan, ya, menyiapkan ganjaran atas perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pilihan mereka sendiri. Walidzalikal majnun wal ma'tuh wal mukrah wan na'im la yu'akhadun li'annahum laisa 'indahum ikhtiyar wa laisa 'indahum aql mahma fa'ala la yu'akhad mahma fa'ala la yu'akhad. Oleh karena itu, kalau Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum, ya, atau tidaklah memberikan balasan dosa terhadap al-majnun wal ma'tuh wal mukrah wan na'im, orang yang gila, orang yang dipaksa untuk melakukan hal, suatu hal, ya, dipaksa dengan paksaan yang sangat, artinya ia bahkan tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak. Wan na'im, demikian pula orang yang tidur, ya, kemudian tidak sengaja melakukan suatu kesalahan, ya. La yu'akhadun, orang-orang seperti ini tidaklah mendapat dosa, tidaklah mendapat dosa atas hal tersebut. Li'annahum laisa 'indahum ikhtiyar, karena mereka tidak ada ikhtiar, tidak ada kemungkinan untuk menolak perbuatan tersebut. Walaysa 'indahum aql, akal mereka saat itu tidaklah berjalan. Mahma fa'ala yu'akhad, apapun yang mereka lakukan tidaklah mereka akan dihukum atasnya. Faman atahu Allahu al-aql wa at-tafkir wa lam yakun mukrahan ala fi'lihi fa innahu yu'akhad. Dan siapa yang Allah berikan akal dan pemikiran, ia tidak dipaksa atas perbuatannya, maka ia akan dihukum pada keburukannya. Li'annahu aqdama 'ala syarr bi ikhtiyari, karena ia melakukan keburukan dengan pilihannya sendiri. Fazzani, maka seorang yang berzina, contohnya yazni bi ikhtiyari, ia berzina karena pilihannya sendiri. Wa tariku shalah yatrukuha bi ikhtiyari, orang yang meninggalkan salat ia meninggalkan karena pilihan sendiri. Wa innahu qadra annahu yaqum wa yusalli, ia memiliki kemampuan untuk bangun dan salat, ia memiliki kemampuan untuk bangun dan sholat, ia bisa, ya, bangun dan sholat. Wazani aidan buyyina lahu anna zina haram wa awaqibuhu waqima wa rattaba Allah 'ala zina haddan radian. Demikian pula orang yang berzina, telah dijelaskan bahwasanya zina haram, akibat-akibatnya, ya, adalah hal-hal yang buruk, dan Allah juga telah membuat, ya, telah menetapkan, mensyariatkan sebuah had yang membuat seorang berhenti dari melakukannya. Wa arsala ar-rusul tanha 'anil syirk wal kufr fa kaifa yahtajjuna 'ala Allah 'azza wa jalla 'ala ma'asihim wa kufrihim wa syirkihim wa dhalalihim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengutus rasul yang melarang dari kesyirikan, kekufuran, maka bagaimana mereka bisa berhujjah atas Allah, ya, berhujjah kepada Allah atas maksiat mereka dengan kufuran mereka, dan kufuran mereka, kesyirikan serta kesesatan mereka, ya. Seandainya hal tersebut mereka dipaksa, apa perlunya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan kitab-kitabnya, merintahkan, ya, memerintahkan terhadap hal yang baik dan melarang terhadap hal yang mungkar. Wahum laisa lahum hujjah Allah, maka mereka tidak bisa berhujjah dengan hal ini, yaitu dengan takdir terhadap Allah Azza wa Jalla. wa innama hujjatullah hujjatun lillahi alaihim. Akan tapi takdir adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Qul falillahil hujjatul balighah fala yajuzu al-ihtijaj bil qadar illa al masa'ib. Maka berhujjah dengan takdir tidaklah boleh kecuali perkara-perkara, kecuali terhadap musibah-musibah. Idza asabaka musibah fala tajza' wa qul hadza qadrullah wa ma syaa. Qadza qadrullah, hadza qadrullah wa ma syaa fa'al. Jikalau kamu tertimpa musibah, maka kamu boleh mengatakan ini sudah tertakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa tasbir wa tahtasib, engkau bersabar dan juga mengharap pahala. Amma maksiat fala yuhtajju 'alaiha bil qadar. Adapun maksiat, maka tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir. Bal 'alal 'asi ayyatuba ila Allah wa yajtanibal ma'asi. Bahkan seorang yang bermaksiat hendaknya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yajtanibal ma'asi, menjauhi hal-hal, menjauhi maksiat-maksiat, menjauhi maksiat-maksiat, wa syurur, keburukan-keburukan, wal ihtijaj bil qadar ala fi'l ma'asi wa fi'l jahiliyah. Maka berhujjah dengan takdir atas perbuatan-perbuatan maksiat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Jabariyah adalah fi'l jahiliyah, perbuatan dari ahlul jahiliyah, perbuatan dari orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, oleh karena itu, ya, tidaklah seorang boleh berhujjah dengan takdir ketika ia sedang melakukan maksiat. Ia sedang melakukan maksiat, ditegur, bilang saya sedang menjalankan takdir. Tidak demikian. Manusia telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pilihan untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Dan kembali lagi saya ingatkan sebagaimana yang sebelumnya, bahwasanya takdir adalah sirrullah taala. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang, ya, berusaha memikirkannya dengan akalnya. Ya, berusaha memikirkannya dengan akalnya, ya. Apa-apa yang diucap atau apa-apa yang berkaitan takdir haruslah berdasarkan apa-apa yang ada dalil-dalil dari kitab dan sunnah, bukan dari akal semata. Dalil-dalil dari kitab dan sunnah, bukan dari akal semata, ya. Lagi pula, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita, ya, bahwasanya terhadap suatu hal yang belum terjadi. Ya, suatu hal yang ada pilihannya di hadapan kita, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah telah mentakdirkan terhadap salah satu di antara hal tersebut, di antara dua pilihan tersebut. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, beramallah, fakullu muyassar lima khuliqalah." Semua orang akan dimudahkan terhadap kepada apa yang ia telah diciptakan untuknya, ya. Beramallah, maka setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ia diciptakan untuknya. Maka, ya, dalam hal ini tidak perlu kita mencari-cari tentang masalah takdir, apa yang takdirkan kepada kita. Akan tapi yang ditugaskan atas kita adalah mencari, melakukan jalan kebaikan serta meninggalkan jalan keburukan. Itu saja. Tidak untuk mencari-cari apa yang ditakdirkan atau tidak atas kita. Insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini, ya. Dan berbicara tentang takdir adalah suatu pembicaraan yang sangat-sangat berat, ya. Pembicaraan tentang takdir adalah suatu hal yang sangat-sangat berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lisan saya untuk tidak tergelincir dalamnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lisan saya untuk tidak tergelincir dalamnya, ya. Allah taala ala wa alam. Cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.